Ishtaraitu 20 gulaman wa malaqtu 90 na'jatan. Aku membeli 20 gulam. Ya. Yang dimaksud gulam di sini adalah budak laki-laki ya. Karena dibeli. Wa malaqtu 90 na'jatan. Atau bisa kita ganti supaya tidak membingungkan bagi sebagian orang. Ishtaraitu 20 kitaban. Ya. Maka yang menjadi tamyiznya adalah kitaban atau gulaman atau na'jatan di sini. Atau di dalam ayat inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kaukabannya sebagai tamyiz. Menghilangkan ya mujmal hakikah yang ada sebelumnya. Ya, karena kalau dikatakan ishtaraitu 20, 20 ini apa? 20 apa? Masih mujmal, masih belum jelas, masih global, masih umum. Ya, maka dibedakan dengan ketika kita tambahkan gulaman, kitaban, kolaman, ya kursian dan lain sebagainya. Ya. Qala wa mithaluhu ba'dal maqadir. Wa mithaluhu ba'da al-maqadir. Minal mauzunat yang pertama ishtaraitu ritlan asalan. Lau minal makilat. Tasaddaqtu bisa'in tamran. Terminal masahat. Bitu Shibran Arban. Arban. Ini contoh ukuran ya, contoh ukuran. Ukuran itu bisa dari berat misalnya al-mauzunat. Ya. Contohnya di sini istara itu ritlan. Satu ritel dari madu. Ya, ritel itu bukan liter ya, lain lagi. Ya. Atau dari volume. Ishtara itu bisa'in tadasaktu tasadak tasad tasadaktu bisa'in tamran, aku bersedekah dengan satu sa buah tamar. Ya, menunjukkan volume. Atau minal masahat, jarak atau luas. Bitu syiburan ardan, aku menjual sejengkal tanah. Fa'aslan tamyizun mansubun mubayyinun lil ibham alhasil fi dhati ritl wa wajhul ibham fihi annahu salihun li kulli mawzunin wa misluhu ma ba'dahu. Maka aslan adalah tamyiz mansub menjelaskan lil ibham, hal yang tidak jelas yang terdapat pada apa yang rital ini, ritalnya apa. Ya, karena bisa aja untuk apa aja, bisa aja untuk apa aja. Ya, dan ketidakjelasan itu terangkat setelah diketahui dat yang menjadi pembeda setelahnya. Ini berlaku untuk yang berikutnya juga. Tasadak tu bisa'in misalnya. Kalau aku bersedekah dengan satu sa apa? Bisa aruzan, bisa beras, ya, bisa dengan komhan misalnya atau gandum atau yang lainnya. Ya, tapi kalau dikatakan tasadak tu bisa'in tamron, maka itu jelas, maka yang dimaksudkan adalah tasadak tu bisa'in tamron, ya, dia bersedekah dengan satu sa tamar. Qala wa amma tamyizun nisbah. Adapun tamyiz an-nisbah, fahuwa ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi. Adalah apa yang mengangkat ketidakjelasan penisbahan pada jumlah yang mendahuluinya, pada jumlah yang mendahuluinya. Ada penisbahan, ya, penyandaran yang belum jelas pada jumlah sebelumnya, ya. Dan tamyizun nisbah ini ada dua macam, wahuwa nau'an. Muhawwal wa ghairu muhawwal. Muhawwal wa ghairu muhawwal. Di situ terjadi perubahan dari bentuk sebelumnya atau tidak. Ya. Adapun al-muhawwal, menjadi pertama yang al-muhawwal anil fa'il. Al-muhawwal anil fa'il. Misalnya, Tasabbaba Zaidun Arakan. Tasabbaba Zaidun Arakan. Tasabbaba, tasabbaba itu bercucuran. Ya, tasabbaba Zaidun Arakan. Zaid bercucuran. Kalau sampai di situ berhenti, ya, maka penisbahan Zaid atau bercucuran kepada Zaid ini adalah sesuatu yang tidak jelas. Karena Zaid, zat Zaidnya itu ya tidak mengalami sifat bercucuran. Ya. Bagaimana dikatakan Zaid bercucuran, seperti apa Zaid bercucuran? Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah tasabbaba Zaidun araqan. Zaid bercucuran apanya? Araqan, keringat. Ya. Keringatnya bercucuran. Baik. Asalnya dikatakan muhawwala anil fa'il, asalnya ya adalah tasabbaba min tasabbaba araku Zaidin. Tasabbaba araku Zaidin. Itu asalnya. Ya. Arakunya dihapus. Kemudian mudhaf ilaih menempati kedudukan mudhaf. Kemudian ya, di situ diberi tamyiz untuk menjelaskan penisbahannya. Kalau di i'rab, tasabbaba fi'il madi mabniyun alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammah al-zahirah ala akhirihi. Arakan, tamyiz, mansub, wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Ya. Atau misalnya watafaqqa'a Bakrun Syahman. Contoh yang kedua, tafaqqa'a Bakrun Syahman. Tafaqqa'a Bakrun Syahman min Tafaqqa'a Syahmu Bakrin. Ya, tafaqqa'a itu pecah-pecah. Ya, bakor pecah-pecah. Apa yang pecah-pecah? Tidak jelas. Ya. Maka ditambahkan tamyiz di situ. Itu tafaqqa'a bakrun syahman. Yaitu lemaknya yang pecah-pecah. Yang terurai. Tafaqqa'a. Fi'il madi. Min alal fad la mahalla lahu min al-i'rab bakrun fa'il marfu matu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah ala akhirihi syahman tamyiz mansub Alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Al-awwal al-muhawwal anil-fa'il. Yang berubah dari fa'il. Dia mengalami perubahan yang asalnya fa'il. Nahu tasabbaba Zaidun Araqan wa tafaqqa'a Bakrun Syahman wa taba Muhammadun Nafsan. Ya, asalnya wa tabat nafsu Muhammadin wa tafaqqa'a Syahmu Bakrin. Tasabbaba Araqu Zaidin. Fa Araqan tamyizun mansubun Mubayyinun li ibhami nisbati tasabbub ila Zaid wa huwa muhawwal an fa'il idil aslu tasabbaba araqu Zaidun wa misluhu ma ba'dahu. Ya, ini sebagaimana kita jelaskan tadi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahu subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.